atau al istijmar, al istinja, atau al istijmar. Istinja itu dengan air, istijmar dengan batu. Atau yang menggantikannya kecuali tulang dan rausa. Kecuali tulang dan rausa, tidak boleh istijmar dengan tulang. Tidak boleh istijmar dengan rausa, kotoran. Kotoran hewan yang kering. Yang dimakan ya bangkainya, yang dimakan ya sembelihannya, di unta, kerbau, sapi, kuda. Itu kan biasanya kalau meninggalkan kotoran itu kan yang kalau kering, keras. Itu tidak boleh dipakai untuk istijmar. Yang afdal itu dengan tiga batu. Dengan tiga batu, lebih afdal lagi seperti yang dilakukan oleh orang-orang Ansar yang dipuji oleh Allah. Ketika Rasulullah bertanya kepada mereka, Allah memuji kalian, apa yang kalian lakukan ketika bersuci? Mereka menyusulkan ya, dengan setelah istijmar dengan istinja, batu dengan air. Itu bersih sempurna ketika mereka bersuci. Dengan tisu boleh. Dengan tisu boleh. Di toilet-toilet bandara, toilet-toilet pesawat, boleh dengan tisu. Nah, dengan kain yang kasar, yang apa, yang kain boleh diusap, ya, jelas tiga kali dengan tiga helai atau tiga bagian. Qala hafizahullah, al istinja awil istijmar qabla wudu, sebelum berwudu. Sebelum berwudu. Wa hadha idza kana khariju min as-sabilain baulan aw ghaitan. Baulan awa ghaib. Itu kalau yang keluar dari dua jalan itu adalah baul atau biakat air atau kotoran. Amma khurujur rih fa innahu la istinja'a wa la istijmar fihi. Khurujur rih, keluarnya angin, itu tidak perlu istinja, tidak perlu istijmar. Langsung berwudu. Wal istijmar yughni anil istinja idza lam yatajawaz al kharij atau al kharij maudi'a al 'adah. Istijmar sudah cukup daripada istinja. Kalau mau pakai istijmar saja itu sudah sah. Kalau yang keluar itu tidak melampaui tempat yang biasa. Paham ya? Nah, tidak mengkontaminasi yang lain. Nah, cuma sekitar tempat lubang keluar. Kadang-kadang mungkin yang apa? Seperti anak-anak bayi tertampung di pampresnya itu kan, jadi tidak hanya dia apa kena semua, depan belakangnya juga. Nah itu yang tidak boleh. Kalau cuma selesai bersih apa namanya, tidak melampaui biasa, itu boleh istijmar saja. Fa in tajawazahu istijma adzalika ila istinja li izalati an-najasah. Kalau melampaui tempat yang biasa, maka diperlukan bersama istinja itu istijmar, yaitu istinja untuk menghilangkan najisnya. Sudah meluber, melebar kemana-mana, ya, tidak lagi tempat yang biasa, yang kena, depan kena, belakang kena, harus dengan istinja, dengan air. Dan kalau di sini dikatakan oleh beliau, istijmar yurni anil istinja, kalau dia gabungkan, nah, boleh, dan itu lebih baik lagi. Biasanya kalau yang kita dapat itu di masjid-masjid desa, di masjid-masjid NU itu banyak, kadang-kadang di dalam, ya, di dalam kamar mandinya, dalam WC apanya, apa namanya, toiletnya itu ada batu, mungkin dipakai. Wallahu a'lam. Qala wa syartu tsani, syarat yang ke-8, tuhuriyatu ma wa ibahatuhu wa huma syai'an. Tuhuriyatu ma, kesucian ma, ma airnya itu jelas suci. Ini sebagaimana air mutlak. Kalau menurut mazhab Ahmad dan yang dirajihkan di beliau Syekhul Islam, itu air yang mutlak yang berturun dari langit. Dia tahur mutahhir. Mereka bagi dua, mazhab Hambali bagi dua. Air yang tahur mutahhir dan air yang najis. Selesai. Tidak ada yang dibagi air mustakmal, air yang tahir, ghairu mutahhir. Ya. Ya. Nah, kalau dia sudah dikatakan tahur, maka air itu yang, nah, air yang mutlak, yang turun dari langit, air sungai, itu tahur namanya. Dia tahir, mutahhir. Dia suci dan mensucikan. Itu air mutlak, ya, air yang pertama. Dan air yang bernajis ini tidak boleh dipakai. Nah, yang berubah semuanya warna, rasa dan bau oleh benda-benda najis. Ini cuma dua itu. Kalau di mazhab Syafi'i tambah, ya, air itu, ya, ada yang suci lagi mensucikan, suci tapi tidak mensucikan, dan air yang najis. Yang suci tidak mensucikan ini mereka bagi lagi, bercampur dengan benda air yang mustakmal. Ya. Wallahu a'lam pembagiannya, tapi jelas bagaimana riwayat sejarah para sahabat pun berbaur dalam berwudu satu tempat satu sama yang lain. Rasulullah juga bersuci dari tempat bekas istrinya yang junub, mandi beliau dari situ, bahkan barengan juga. Juga dari sahabat berwudu dari bekas wudu Rasulullah SAW. Nah, lagi Rasulullah menyebutkan al muslim la yanjus, muslim itulah ya la yanjus. Nah, atau walaupun dia junub, dia tidak najis. Pernah Rasulullah SAW dilihat oleh Abu Bakar, Abu Hurairah dari jauh, kelihatannya ingin bertemu dengan Abu Hurairah, karena merasa dirinya junub. Abu Hurairah enggak berani bertemu Rasulullah, malu, segan, sembunyi, mandi, ya, pulang ke rumah mandi dulu. Rasulullah kehilangan, tadi ada Abu Hurairah, kemana tadi kok enggak kelihatan? Saya tadi junub ya Rasulullah, jadi saya mandi. Masya Allah, al muslim lah yang junub. Orang muslim itu tidak najis. Jadi kalau misalnya dia berwudu dengan sama temannya satu gayung itu sebenarnya cukup berdua. Dan itu buat sah salatnya. Apalagi kalau banyak satu ember. Itu bisa 4 orang, 3 orang. 5 orang. Nah. Itu dasarnya mereka membagi mengatakan bahwa walaupun sudah dibagi bekas, muslim itu tidak najis, tetap bisa dipakai. Bahkan disebutkan dalam sebuah riwayat Rasulullah SAW berwudu dengan air rendaman kurma. Dari Abdullah bin Mas'ud, ketika itu bersama Rasulullah, ada menyebutkan riwayat itu, ditanya, kamu bawa air rendaman, ada tapi berapa dengan rendaman kurma? Allah mengatakan suci. Itu bisa mensucikan. Kemudian beliau berwudu dengan air tersebut. Nah, itu dijadikan ulasan, Pak. Kalau dia bercampur dengan apa namanya benda-benda yang tidak najis, itu tetap, kalau dia masih dalam bentuk apa namanya tetap nampak sebagai air, maka dia tetap suci lagi, mensucikan. Baik. Qala wa ibahatuhu, ibahah. Ini kondisi, ini beliau menyamakan wahuma syai'an, wahuma syai'an. Ulama yang lain membedakan. Kenapa? Ada nanti satu kondisi di mana kesulitan air, orang itu jualan air, ya, jualan air. Air itu didapatkan dengan membeli. Kalau dia mau rampas, mengambil, jadi gosok. Air rampokan, air rampasan, tidak sah salatnya. Paham ya? Nah, ini kondisinya ketika ada sulitnya air. Nah, ini wahuma syai'an, itu pinjauan beliau, tapi yang lain mungkin lebih dekat. Maksudnya ibahatuhu adalah yakni keadaan air tersebut, ya, bukan sebagai air yang maghsubah, air yang maghsub, air yang di rampnya ini rampasan. Nah, ini pendapat Syekh Shalih Fauzan hafizahullah yang mengatakan bahwa tahuriyatul ma' dan ibahnya itu berbeda. Ya, berbeda. Dia sebutkan dalam mulakhas sufiyah, wa yusyaratu lil wudu'i aidan an yakuna al-ma'u mubahan. Airnya mubah. Fa in kana maghsuban aw tahassala 'alayhi bighairi tariqin syar'i lam yasih al-wudu' bihi. Disyaratkan air itu harus air yang mubah. Nah, ini beliau sebutkan sudah di bawah sebetulnya. Wa syekh rahimahullah ja'ala syuruta asyrah wa dzakara ba'da hadza syartain. Syekh rahimahullah, Syekh Islam menyebutkan syarat-syarat itu menjadi 10 dan menyebutkan setelah itu dua syarat. Wa 'ala hadza yakunu i'tabara at-tahuriyata wal ibahata syartan wahidan. Jadi Syekhul Islam, bukan beliau, bukan Syekh Muhammad, bukan Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, tapi Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menganggap bahwa tahuriyatu ma dan ibahatuhu syai'an wahidah. Ya, tabara tahuriyata wal ibahah itu syartan wahidah. Wa isyarat fil ma'il wudu an yakuna tahuran fala yutatahharu bima'in mutanajjis. Disyaratkan air wudu itu hendaknya tahur. Ini tahur itu artinya tahiran bidzatihi mutahhiran li ghairi. Itu maknanya tahur. Nah, dia tahur tahiran bidzatihi mutahhiran li ghairihi. Itu namanya tahur. Fala yatatahhar bima'in mutanajjis. Tidak boleh bersuci dengan air najis. Nah, syaratkan wa an yakuna al-ma'u mubahan laisa maghsuban. Airnya harus air yang mubah, bukan air lah rampokan, curian, hasil tipuan. Nah, tidak boleh. Wa hadzal akhir mahallu khilafin wa fi siratihi nazar. Nah, tapi nah tempat yang terakhir ini, nah itu ada yakni sasaran perbedaan pendapat. Dan ketika dimasukkan sebagai syarat berwudu itu perlu diteliti kembali. Wal abar yang tampak anna man tawadda bima'in maghsub fal wudu sahih wa huwa athimun 'ala al-ghasab. Nah, ini yang pendapat yang biasanya di mazhab. Ini mazhab Hambali. Ya. Dalam pembahasan usul fikih itu dibahas dalam terkait dengan an-nahyu yaqtadil fasad. Ya. Kalau dia salat dengan imamah, apa hukumnya? Imamah sutra. Masuk dalam ini. Nah, dia salat dengan baju sutra. Apa hukumnya? Dia salat di rumah hasil kerampokan. Apa hukumnya? Ya, bahasanya itu. ya. Nah, ini pasalnya di situ. Jadi kalau dia sholat di rumah hasil curian, rampokan, sholatnya sah, tapi dia berdosa. Kalau sholatnya pakai imamah sutra, sholatnya sah, dia dosa. Tapi kalau dia sholat pakai baju sutra, apa? Ngerit. Hah? Sah gak? Betul? Lupa. Hah? Sah? Nah, Rasulullah SAW an apa al-lubsal harir anil-lubsil harir fir-rijal. Rasulullah SAW melarang pakai sutra bagi kaum laki-laki. Sitru Allah wajib, ya kan? Nah, jadi apa? Enggak sah kan? Enggak sah. Ini orang pakai sutra, baju sutra, itu enggak sah sholatnya. Tapi kalau dia pakai imamah sutra, sholatnya sah, tapi dia dosa. Sama seperti orang yang sholat pakai cincin emas. Betul enggak? Baik. Nah, ini masuk dalam bab itu. Nah, wal azhar anna man tawadda bi ma'in marsubin fal wudu' sahih. Mereka membagi jadi apa namanya? Ini sesuatu itu punya sisi-sisi yang munfakkah. Sisi-sisi yang bisa terpisah dari satuannya. Nah, jadi kalau misalnya seperti orang sholat, dia punya satu amalan, ya, punya sisi-sisi apa? Sisi-sisi yang terpisah darinya. Macam jadi sholat di rumah yang mansufah curian, perampokan. Dia kan sholat dengan perbuatan mencuri itu lain, ya, lain. Sholatnya sah, mencurinya, perampokannya dosa. Baik, gitu ya. Wahwa asimun alal ghasab, tapi dia dosa karena merampok. Dosanya itu dosa rampokan. Ya seperti orang misalnya koruptor, masya Allah nih Aji, ya korupsi, nah, mencuri, menipu, manipulasi, dipakainya enggak apa sedekah, dipakainya enggak apa zakat, tuh kan dia dipakainya enggak apa nih Haji. Seperti itu model. Nah, kalau ya biasanya mereka masya Allah ngerti juga ya. Jadi kalau udah hasil korupsi itu dia dipakai untuk naik haji dia apa? Cuci uang dengan beli rumah, beli mobil ya. Nah, jarang ada kan orang hasilnya menipu, kemudian apa namanya mencuri atau apa, dia naik haji itu enggak, hampir enggak ada. Ya. Nah, baik. Di dalam bagian mazhab kalau tidak keliru fatwa Syekh bin Baz, mereka yang terlibat dengan riba itu enggak sah hajinya, umrahnya, bermuamalah dengan riba. Qala wa huwa asimun ala ghasab. Jadi dia lagi enak ingatnya sudah lama itu fatwa tersebut tidak sah hajinya. Wa mithluhu, dosa, dan dia berdosa karena merampok. Wa mithluhu, dan seperti itu juga man shalla fi ardin maghsubah. Ya, ini yang dibahas dalam pembahasan an-nahyu. An-nahyu yaqtadil fasad. Ada yang dilarang itu zatnya, ibadahnya atau transaksinya, akadnya. Ada yang diharamkan itu, dilarang itu syarat-syaratnya. Kan ingat enggak masuk dalam itu pembahasan itu au shalla fi thawbin harir. Nah, ingat ya, au shalla fi thawbin harir, nanti yang belajar usul lihat lagi mengajar sekalian, atau salat dengan pakaian sutra. Nah, di sini beliau mengatakan gitu. Fa inna salatahu sahiha wa huwa athumun fil ghasab wa fil labsil harir. Kalau dalam sengketa ini kan beliau menganggap itu kan sitru aurah. Sitru aurah wajib. Maksud dalam nah. Jadi dia mereka yang pakai strati. Nah, tidak sah salatnya. Betul enggak? Kemarin. Iya. Itu enggak gitu. Yang sengketa ini pendapatnya tidak sah salatnya. Tidak sah salatnya. Nah. Nah, ini masuk dalam bahasan annahyu yafsadi al-fasad. Qala wa syartu tsani'a, syarat yang ke-9, izalatu ma yamna wusulahu ila al-bashra, menghilangkan semua yang menghalangi sampainya air ke kulit, minyak-minyak. Kalau minyaknya tebal ya, betul-betul tidak membuat sampai. Nah, sudah 2 hari baru teringat, ternyata kita pakai minyak atau pakai nempel sesuatu di kulit kita, ya tidak menyebabkan wudu itu masuk. Kalau madzhab Syekh Utsaimin yang pernah ceritakan dari semua sebagai muridnya, itu beliau qada, dia beliau ulangi salatnya. Kapan kenanya? Nah, beliau ulangi semua. Sampai salat yang terakhir. Ya kalau misalnya semuanya 20 berapa rakaat ya sudah, apa boleh buat. Beliau ulangi semua. Baik. Fala budda fil wudu min wusulil ma' ila a'dha'il wudu. Jadi harus ketika berwudu itu air itu sampai ke anggota-anggota wudu. Harus terkena air semuanya, tidak boleh tersisa walaupun cuma sebesar keping logam, uang logam. Nah, tidak sah solatnya, tidak sah. Bahkan Rasulullah mengancam. Wailun lil aqabi minan nar. Hadisnya siapa? Wailun lil aqabi minan nar. Hadisnya siapa? Harap. Harap hadir tu, ayo Farid hadir. Ah, hadisnya apa? Wailun lil aqabi minan nar. Hah? Aisyah, coba lagi. Hadis Aisyah. Nah, sahih. Hadis apa? Ha, sih. Coba jendi. Hah? Abu Hurairah. Nah, lagi. Coba lagi. Nah. Abdul bin Amr. Ya lah. Baik, ya. Nah, dalam pembahasan apa itu? Misalnya. Kita dapat kemarin pembahasan apa? Hah? Aziz, Bu Aziz. Dalam pembahasan apa itu? Dalam pembahasan apa Khair? Lul? Mana Ibnu? Ibnu mana Ibnu? Ibnu pulang. Dalam pembahasan Mudraj. Ya enggak? Mudraj ya? Mudraj ya? Ya enggak? Harus Mudraj apa anu? Pembahasan Mudraj. Ya. Ada yang di depan, ada yang di tengah, ada yang di belakang. Seperti Abu Hurairah menyatakan, asbihul wudu wailun lil aqab minan nar. Orang enggak tahu, kalau enggak ada jalan lain, enggak ada keterangan Abu Hurairah sendiri dalam riwayat yang lain, itu dikatakan hadis Rasulullah. Asbihul wudu, sempurnakan wudu, celaka tumit-tumit yang tidak terkena air. Nah, neraka. Jadi ketika diterangkan oleh Abu Hurairah, wailul asbihul wudu. Lainnya sami tu Abu Qasim yaqul wailul aqab minan nar, gitu. Ada keterangan. Bahwa Rasulullah SAW menyebutkan Wailun lil aqab minan nadab hadis Abdullah bin Amr atau Abu hadis Abu Hurairah. Nah, baik, tidak boleh tidak terkena air wudu. Wa yajibu izalatu ma yamna' wusulahu ilaiha ilal basrah. Kattain seperti tanah, wal ajin adonan, wat tilah cat, ya, wanahu dalikam mimma yughatil basrah, dan yang sejenis itu yang bisa menutupi kulit, ya, menutupi kulit tidak sampai minyak, vaselin, kalau ketebalan itu nggak sampai air. Tapi alhamdulillah kalau kita sekarang dengan sabun itu hilang cepat ya. Nah, yang pakai apa pemerah kuku misalnya juga para akhwat, ya, pastikan bahwa itu meresap, ya. Nah, kena air, kena kulit. Amma ma yughayyiru al-launa wa la yughatti al-bashra kal-hinna fa inna dhalika la yu'athir. Adapun yang merubah warna kulit maksudnya, tapi tidak menutupi kulit. Seperti hinna. Inai, inai. Kalau kami bilangnya inai, inai itu kalau dulu kami beli apa, ada sejenis pohonnya dengan daun-daunnya. Di sini ada yang buat nggak? Tahu nggak pohonnya? Daunnya kecil-kecil seperti daun delima, ya. Nah, itu kita tumbuk, itu obat kuku yang biasa sering gangguan kukunya, dan juga buat pacar, buat inai. Biasanya dipakai kadang-kadang sama para manten baru itu sering. Nah, itu inai. Jadi dari daun ditumbuk, dikasih air sedikit, kemudian sudah jadi. Untuk janggut, untuk kuku. Nah, ini tidak menghalangi air dan itu boleh dipakai. Di rambut juga, ya. Kalau yang apa? Nah, boleh. Wahina. Baik, wallahu a'lam. Yang ke-10, syaratul akhir, syarat yang terakhir. Dukhul waqtin 'ala man hadrasahu daimun li fardhihi. Masuknya waktu untuk orang yang hadasnya terus. Ya, karena wajibannya. Nah, dia nanti diberikan. Wal makna artinya anna man kana bihi salisa baulin besar, artinya dia tidak bisa menahan baulnya, sudah buang air terus keluar. Au takhruju minhu rihu istimrar, terus buang angin, ada kan, nah, depan belakang misalnya. Wa kadzal mar'atu al mustahabah, demikian pula wanita-wanita yang mustahabah, dia bukan haid, bukan nifas, darah rusak ini darah rusak. Fa inna haula'i yatawaddauna 'inda dukhulil waqti likulli salatin mafrudah. Nah, jadi mereka yang seperti ini dia berwudu ketika sudah menjelang masuk waktu. Apa misalnya? Mungkin ketika kalau misalnya di sebagian masjid ada jeda ya antara azan dan iqamah itu 15 sampai 20 menit atau 10 menit seperti di Syamina. Nah, ini dia bisa wudu 5 menit sebelum iqamah. Ya, 5 menit sebelum iqamah. Supaya apa? Aman dia. Betul-betul dia mungkin sebelum itu dia sudah buang, dia periksa, enggak ada lagi terasa baru kemudian menjelang salat dia sudah berwudu. Nah, baru dia bisa ikut salat. Nah, likulli salatin mafrudah, setiap kali salat wajib. Falau tawadda'a ahaduhum li salati dhuhri ba'da dukhuli waqtiha wa sallaha thumma dakhala alayhi waqtu al-ashr fala yusalli al-ashr bi wudhu'i dhuhri. Tapi kalau misalnya dia sudah katakan oleh beliau berwudu untuk salat zuhur seperti sekarang ma isya. Nah, ma ini nah li salati dhuhri ba'da dukhuli waqtiha, kemudian dia salat thumma dakhala alayhi waqtu al-ashr. Hari kita, misalnya dia kena maghrib, ya sebelum dia iqamat dia sudah berwudu dan ikut salat bersama kita. Nanti masuk isya ini dia tidak boleh pakai wudu yang tadi, harus mengulangi wudu wudunya. Falaisa li al-ashra bi wudu'id dhuhri. Jadi artinya dia tidak boleh pakai salat dengan wudu yang tadi salat maghrib. Bal alaihi an yatawaddha ba'da dukhuli al-ashr li salatil ashr. Jadi dia harus salat dengan berwudu setelah masuknya waktu asar untuk salat asar. Seperti ini sekarang dia wajib untuk berwudu setelah masuknya waktu isya untuk salat isya bagi mereka yang terkena penyakit ini. Wa yadullu lidzalika amruhu sallallahu alaihi wasallam li Fatimah bint Abi Hubaysh wa kanat mustahabah. Dan ini yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Fatimah bint Abi Hubaysh yang terkena penyakit mustahabah. An tatawaddu'a li kulli salatin. Berwudu setiap kali salat. Jadi tidak perlu mandi. Nah, itu bukan nifas, bukan apa, bukan haid. Nah, terus bagaimana kalau misalnya darah itu tidak berhenti, dia dalam keadaan salat tua? Salat ala kulli halih. Fattakullah mastata'tu. Bahwa sudah dia tahan, sudah dia periksa. Ya. Sudah wudu salat maghrib keluar. Kalau dia misalnya mampu untuk misalnya berwudu lagi, keluar lagi, sudah alhamdulillah sudah. Ketika masuk isya masih keluar juga, salat ala kulli halih. Jadi jangan bagian satu. Allah alam bissawab. Gitu. Baik, insyaallah kita masuk pada pertanyaan yang akan datang. Furudul wudu. Nah, yang fardu-fardunya atau kita katakan rukunnya ya. Rukunnya dikatakan rukun wudu. Baiklah.